Ini banyak sekali dalilnya, saya tidak bacakan semuanya. Yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, dikafirkan. Tentunya perkataan ini kalau dia meyakininya, i'tiqad demikian, dan sudah sampai hujjah kepadanya. Jadi tidak langsung kita kafirkan, dan tidak boleh juga kita langsung mengkafirkan, akan tapi harus sampai hujjah kepada orang tersebut. Kalau menurut penjelasan Abu Utsman As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabil Hadis, wa yashhadu ashabul hadis wa ya'taqiduna anna al-Qur'ana kalamullah wa kitabuhu wa khitabuhu wa wahyuhu wa tanziluhu ghairu makhluqin wa man qala bi khalqihi wa i'taqadahu fa huwa kafirun 'indahum. Kata Abu Utsman As-Sabuni yang wafat tahun 449 Hijriah, dan ashabul hadis yaitu ahlu sunnah, mereka menyaksikan dan mereka beri'tiqad bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, kitabnya, firmannya, wahyunya, dan diturunkan bukan makhluk. Dan barang siapa yang berkata bahwa Al-Quran itu makhluk dan dia meyakininya, maka dia kafir. Menurut mereka itu kafir. Karena orang yang mengatakan bahwa Al-Quran ini makhluk, berarti dia telah mensifatkan Allah dengan sifat yang kurang. Orang yang mengatakan bahwa Al-Quran ini makhluk, berarti dia telah mensifatkan Allah dengan sifat yang kurang. Yang kedua, dia telah menafikan Allah, dia anggap Allah itu sebagai zat yang bisu. Kemudian dengan dia mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, menunjukkan bahwa Allah disamakan oleh dia dengan asnam, dengan berhala. Kemudian dengan dia mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, berarti dia telah membatalkan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena dengan dia mengatakan makhluk, berarti Allah tidak berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak mewahyukan kepada Nabi Muhammad, berarti risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu batal. Jadi perkataan mengatakan Al-Quran makhluk itu bukan perkataan yang ringan, perkataan yang berat dan dosa besar, yang paling besar, maka dikatakan kafir. Makanya dikatakan oleh Abdullah Ibn Al-Mubarak dan juga yang lainnya, juga oleh Yusuf Al-Asbad, dua-duanya termasuk imam min a'immati asba'i tabi'in, yang mereka keduanya berkata bahwa al-jahmiyatu kuffar, Jahmiyah itu adalah kafir, yang mereka menafikan sifat-sifat Allah, dan mereka juga berkata bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, dikafirkan oleh para ulama. Jadi perkataan ini perkataan, bukan perkataan yang ringan. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa masalah Al-Quran, kalamullah, ghairu makhluk itu dibahas? Karena masalah ini, masalah yang besar. Karena dengan mengatakan Al-Quran itu makhluk, berarti menyamakan Allah itu dengan patung. Menyamakan Allah dengan orang yang bisu. Menafikan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah. Menisbatkan sifat-sifat yang kurang bagi Allah. Jadi masalah ini masalah yang besar. Dan juga dengan dia mengatakan Al-Quran makhluk itu telah membatalkan risalah. Kemudian kalau itu yang pertama tentang bicara tentang sifat Allah. Yang kedua, kalau masalah ini tidak ada gunanya, tidak akan dibahas oleh para ulama sejak dahulu. Menunjukkan bahwa pembahasan ini pembahasan yang bermanfaat, karena kita berbicara tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat kalam ini termasuk sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita mengagungkan Allah dengan menjelaskan dan meyakini bahwa Allah punya sifat kalam, dan Al-Quran ini merupakan kalam Allah. Dan jelas dengan dikatakan Al-Quran ini kalam Allah, berbeda dengan kalam makhluk dan semua perkataan yang ada di muka bumi ini. Dan kita membacanya, firman Allah ini akan menambah iman kita. Jadi kalau ada orang mengatakan, buat apa dibahas perbahasan yang seperti ini? Ini sudah pernah saya jelaskan tentang manfaat dari kita mengkaji kajian asma wa sifat. Nanti antum lihat lagi itu, ya, di buku antum. Antum sudah catat itu. Manfaat dari kita mengkaji tentang masalah asma wa sifat. Kurang lebih ada 8 apa 10 itu yang sudah dicatat. Ya, tidak sia-sia kita membahas tentang ini. Karena kita membela Allah subhanahu wa ta'ala dari ahlul bid'ah, dari ahlul bid'ah, dan juga dari orang-orang yang tidak senang kepada Islam ini. Sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan perkataannya Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di. وهذه المسألة مسألة الكلام عظيمة تكلم فيها الناس على اختلاف طرائقهم. Dan masalah ini, masalah kalam, adalah masalah yang besar yang dibicarakan oleh manusia, artinya dibicarakan oleh orang banyak menurut cara-cara mereka, menurut aliran mereka. Ya, setiap golongan membicarakan menurut golongannya. Apakah dia Jahmiyah, apakah dia Mu'tazilah, apakah dia Qullabiyah, apakah dia Asy'ariyah atau Maturidiyah atau yang lainnya, menurut cara mereka. Walakinnal musannif dzakara fi hadzal fasl kalaman fit takallum jami'an nafi'a ma'khuzan min al-adillati syar'iyyati al-aqliyyati wa al-naqliyyah. Akan tetapi musannif, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menyebutkan dalam pasal ini perkataan tentang masalah kalam yang jami' nafi', jami'an nafi', yang mencakup dan bermanfaat. Ma'khuzan min al-adillati syar'iyyati al-aqliyyati wa al-naqliyyah, yang diambil dari dalil syariat secara akal dan secara naql, yaitu secara Al-Qur'an dan sunnah. Wa amma qawnu hadza dakhilan fil iman bi kutubihi fa innal iman bil kutubi wa khususan Al-Qur'an yaqtadi ay yu'mina al-'abdu بكل ألفاظها ومعانيها وما دلت عليه من العقائد والمعاني الجليلة فمن لم يؤمن بجميع ذلك فلن يتم إيمانه. Adapun perkataan ini masuk dalam iman kepada kitabnya, atau pembahasan ini masuk di dalam iman kepada kitabnya. Jadi perkataan Al-Quran kalamullah ini masuk dalam dua bab rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah karena menyangkut masalah sifat Allah. Yang kedua, masuk dalam bab, masuk dalam rukun iman kepada kitabnya. Jadi pembicaraan Al-Quran kalamullah ini masuk dalam dua rukun dari rukun iman. Yang pertama, rukun iman kepada Allah karena ini masuk pembicaraan dalam sifat Allah. Yang kedua, masuk dalam rukun iman kepada kitabnya. Fa innal imana bil kutubi wa khususan Al-Quran, karena sesungguhnya iman kepada kitab-kitabnya, khususnya kepada Al-Quran, menentukan atau konsekuensinya seorang hamba itu harus mengimani setiap lafaz dan maknanya. Jadi konsekuensi seorang hamba mengimani Al-Quran itu, yaitu dia harus mengimani setiap lafaz-lafaznya. Dia mengimani setiap lafaz-lafaznya dan makna-maknanya, dan apa yang ditunjukkan olehnya dari akidah dan makna-makna yang mulia. Dan barang siapa yang maka barang siapa yang tidak mengimani seluruhnya itu, berarti tidak akan sempurna imannya. Maka barang siapa yang tidak mengimani seluruhnya itu, maka tidak akan sempurna imannya. Jadi bukan sekedar dibaca saja Al-Quran ini, atau diyakini bahwa Al-Quran itu kalam Allah, tapi juga harus diimani tentang lafaznya dan maknanya dari Allah, dan juga tentang apa yang ditunjukkan oleh lafaz dan maknanya dari Al-Quran itu, dari akidah dan makna-makna yang sempurna. Dia harus imani dan dia harus amalkan. Barang siapa yang tidak mengimani semua itu, maka tidak akan sempurna imannya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, wa'alam annal mu'minina bil Qur'ani ala qismaini. Ketahuilah bahwasanya orang-orang yang beriman kepada Al-Quran ini ada dua macam. Jadi orang-orang yang beriman kepada Al-Quran ini ada dua macam. Kamilin wa naqisin. Ada yang sempurna, ada yang kurang. Jadi yang mengiman kepada Al-Quran ada dua macam, yang sempurna dan yang kurang. Ammal kamilun fa innahum aqbalu 'ala al-Qur'ani fatafahamu ma'anihi thumma amanu biha wa'taqaduha kullaha wa takhallaqu bi akhlaqiha wa'amilu bima dalla 'alayhi imtisalan li awamirihi wajtinaban li nawahihi walam yufarriqu baina nususihi kahali ahli al-bida'i alladhina amanu bi ba'din duna ba'd. Ammal kamilun, adapun orang-orang yang sempurna imannya terhadap Al-Quran ini, ya orang-orang yang beriman yang sempurna terhadap Al-Quran, yaitu mereka menerima Al-Quran ini pada asalnya menghadap, maksudnya di sini yaitu menerima Al-Quran, dia menerima Al-Quran ini pada asalnya artinya menghadap ya, akbalu di sini, yaitu mereka menerima Al-Quran, mereka memahami makna-maknanya, kemudian mereka mengimaninya dan meyakini seluruhnya. Dan mereka berakhlak dengan akhlaknya. Mereka berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Wa'amilu bima dalla 'alaihi, dan mereka mengamalkan apa yang ditunjukkan atasnya. Imtisalan li awamirihi wajtinaban li nawahi. Karena melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya. Walam yufarriqu baina nususihi, dan beliau ada mereka tidak memisahkan di antara nas-nasnya, sebagaimana keadaan ahlul bidah yang beriman kepada sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Jadi orang yang sempurna imannya terhadap Al-Quran, mereka menghadap Al-Quran ini, mereka menerima Al-Quran, mereka memahami maknanya, mereka imani, mereka meyakini seluruhnya. Jadi mereka menerima dan mereka membaca Al-Quran ini. Jadi seorang yang sempurna imannya, setiap hari itu tidak boleh tinggal membaca Al-Quran. Sebab Nabi SAW bersabda, barang siapa yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, falyaqra' fil mushaf. Barang siapa yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah ia membaca mushaf Al-Quran setiap hari. Jadi seorang mukmin itu atau seorang mukminah, dia harus bisa membaca Al-Quran pertama kali. Jadi kalau yang lain bisa, ilmu-ilmu yang lain dia bisa, bahasa yang lain bisa, kenapa Al-Quran tidak bisa? Jadi satu kelalaian, kelalaian yang besar. Bapak ada sebagian dari kaum muslimin yang masih baca Al-Quran tidak bisa, tapi tidak mau belajar. Ini harus dia belajar, harus dia bisa membaca Al-Quran, dan bisa dalam berapa waktu, prosesnya cepat itu. Kemudian yang kedua, dia harus membacanya. Kalau dia sudah bisa, dia harus membaca Al-Quran setiap hari. Setiap orang yang beriman itu setiap hari itu tidak boleh tinggal membaca Al-Quran. Dia harus usahakan itu, setiap hari membaca Al-Quran. Iman pagi hari, sore hari, malam hari, dia harus selalu membaca Al-Quran. Itu yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'in. Kemudian yang ketiga, yaitu dia memahami isinya. Memahami isinya dan dia mengimaninya dan meyakini isinya. Kemudian yang keempat, dia berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Sebagaimana Nabi SAW dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Kemudian dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Qur'an. Adalah akhlak Rasulullah itu adalah akhlaknya Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu diamalkan seluruhnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian mengamalkan dengan melaksanakan perintahnya. Yang kelima, yaitu dia melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangannya. Melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangannya. Kemudian yang keenam, dan mereka tidak memisahkan di antara nas-nasnya itu. Satu contoh saja, atau dua ya. Di antara perintah Allah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran yang paling besar, ya Allah, Allah menyuruh manusia ini bertauhid kepadanya. Mentauhidkan Allah. Dan melarang manusia berbuat syirik. Ini laksanakan dulu. Setiap mukminin semuanya, kalau dia mau jadi mukmin yang sempurna, laksanakan ini. Menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Contoh yang kedua, dalam Al-Quran disebutkan dalam beberapa ayat, dan dalam hadis Nabi banyak sekali, Allah menyuruh kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Birrul walidain, dan melarang seorang anak itu durhaka kepada orang tua. Nah, ini juga seorang mukmin yang sempurna dia laksanakan. Belum lagi yang lainnya dari sekian banyak ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dibicarakan di sini yaitu iman kepada Al-Qur'an. Sekarang kita masuk kepada orang yang kurang imannya. Wa amman naqisuna fahum qismani. Qismun mubtadi'un wa qismun fasiqun zalimun. Adapun orang-orang yang kurang imannya terhadap Al-Quran, ini ada dua macam. Qismun mubtadi'un, satu macam yaitu mubtadi'un, yaitu orang yang berbuat bid'ah. Wa qismun fasiqun zalimun. Dan satu macam lagi yaitu orang-orang yang fasik dan zalim. Wa ammal mubtadi'una fa kullu man ibtada'a bid'atan faraka laha syai'an min kitabillahi wa sunnata rasulihi. Yaitu setiap orang yang mengadakan bid'ah dan dia meninggalkan sesuatu dari kitab Allah dan sunnah rasulnya. Wa haulai ala maratibihim fil bid'ati bihasabi ma khalafu fihi. yaitu setiap orang yang mengadakan bid'ah, yang dia meninggalkan sesuatu dari kitab Allah dan sunnah rasulnya, yaitu mereka itu menurut tingkatannya di dalam bid'ah, menurut apa yang mereka menyalahinya. Jadi tentang orang-orang yang berbuat bid'ah ini juga ada peringkatnya. Ada yang sampai kepada keluar dari Islam. Ada yang berat bid'ahnya, ada yang ringan bid'ahnya. Ya seperti kaum Jahmiyah. Kemudian yang lainnya, Syiah. Yang mereka tidak menghargai Al-Quran. Yang dikafirkan oleh para ulama. Ada lagi yang mengatakan Al-Quran ini sebagai ibarat atau hikayat, seperti kaum Kullabiyah. Dan juga Asy'ariyah yang mengikuti pemahaman Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dan kemudian juga dalam menafsirkan Al-Quran, dalam mengamalkan Al-Quran. Jadi tergantung kepada bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan, yang dibahas oleh para ulama dalam bab tersendiri tentang masalah ini. Wa ammal fasiqun, adapun orang-orang fasik. Wa ammal fasiqun fahumul ladzina arafu annahu yajibu alaihimul iman bil kitab wal amal bihi fa'tarafu bidzalik walakin a'malahum naqadat aqwalahum fatajarra'u ala mukhalafatil kitabi bitarki kathirin min wajibatihi wal iqtihami ala kathirin mimma naha anhu min ghairi ayajhadu. Di sini katakan, adapun orang-orang yang fasik, yaitu mereka yang mengetahui bahwa wajib atas mereka mengimani Al-Quran dan mengamalkannya. Dia tahu bahwa wajib beriman kepada Al-Quran dan mengamalkannya. Fa'tarafu bidzalik, dan mereka mengakui. Fa'tarafu bidzalik, dan mereka mengakui itu. Walakin a'malhum naqadat aqwalahum. Akan tetapi amal-amal mereka itu bertentangan dengan perkataan mereka. Jadi amal-amal mereka itu bertentangan dengan perkataan mereka. Perkataannya mengimani kitab dan mengamalkannya, tapi amalnya, perbuatannya bertentangan dengan perkataannya. Fatajarra'u 'ala mukhalafatil kitab, dan mereka berani menyalahi Al-Quran. Dan mereka berani menyalahi Al-Quran. Fatajarra'u. Dan mereka berani menyalahi Al-Quran. Dengan meninggalkan kebanyakan dari kewajiban-kewajibannya. Wal-iqtiham. Dan melanggar ala kathirim mimma nuhya anhu. Bukanlahan, nuhya anhu. Dan mereka melanggar kebanyakan dari apa-apa yang dilarang. Jadi mereka menyalahi Al-Quran dengan meninggalkan kebanyakan dari kewajiban yang ada dan melanggar kebanyakan dari apa yang dilarang. Min ghairi ayajhadu, tanpa mereka mengingkari. Tanpa juhud. Artinya, juhud ini lawan dari iman. Juhud lawan dari iman. Mereka mengimani bahwa ini memang wajib. Tapi karena pengaruh keadaan atau masyarakat atau yang lain, mereka langgar. Tapi mereka mengimani, tahu bahwa itu benar perintah itu. Bukan juhud. Tapi kalau juhud mengingkari, ini tidak benar. Ini apa yang dalam Al-Quran ini tidak benar. Ini yang wajib ini tidak benar segala macam. Ini juhud namanya. Ini bisa kafir orangnya. Kalau mengingkari, ini kafir. Juhud namanya. Walakinna nufusahum al-ammarah bisu' ghalabathum wastawlat 'alaihim. Akan tetapi jiwa mereka yang selalu menyuruh kepada kejelekan telah mengalahkan mereka dan telah menguasai mereka. Jadi hati mereka itu telah artinya hawa nafsu mereka itu yang selalu menyuruh kepada kejelekan mengalahkan mereka dan menguasai mereka, sehingga mereka ini selalu berbuat kesalahan, melanggar kitabullah, melanggar sunnah Rasulullah. Mereka ini yang dikatakan orang-orang yang fasik. Mereka ini yang dikatakan orang-orang fasik. Fanas'alullah ta'ala ayyaj'alana mimman amana bikitabihi imanan sahihan hatta nakuna lijami'i nususihi mu'taqidin waliawamirihi wa nawahihi khadi'in innahu jawadun karim. Maka kita minta kepada Allah agar Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang beriman kepada kitabnya dengan iman yang benar, sehingga kita menjadi orang-orang yang yakin kepada semua nas-nas kitab itu, sehingga kita menjadi orang-orang yang yakin, orang-orang yang meyakini semua nas yang ada dalam Al-Quran. Wali awamiri wa nawahi khadiin, dan orang-orang yang tunduk terhadap perintah-perintah dan larangannya. Innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah itu jawad dan Allah itu karim. Sesungguhnya Allah itu jawad dan Allah itu karim. Allah itu maha pemurah dan Allah itu maha mulia. Kemudian untuk lengkapnya, karena kita bakal melewati pembahasan Al-Quran Kalamullah, saya ringkaskan saja dari beberapa kitabnya Syekhul Islam Taimiyah dan juga dari pembahasan yang dibahas oleh para ulama tentang masalah Al-Quran Kalamullah. Yang pertama, ya, kesimpulan tentang pembicaraan Al-Quran Kalamullah yang dibahas oleh para ulama, dan pembahasan ini puluhan jilid kitab yang membahas tentang masalah ini. Ada dalam setiap kitab yang membahas akidah selalu dibawakan masalah Al-Quran Kalamullah. Yang pertama, Al-Quranu Kalamullahi hurufuhu wa ma'anihi munazzalun ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilayhi ya'ud wa huwa mu'jizun dalun ala sidqi man ja'a bihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa mahfuzun ila yaumil qiyamah. Bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, hurufnya dan maknanya. Jadi Al-Quran kalam Allah, dan ini kalam Allah ini hakikatan, ya, Al-Quran kalam Allah hakikatan. Hurufuhu wa ma'ani, huruf dan maknanya. Munazzalun ghairu makhluqin, yang diturunkan oleh Allah bukan makhluk. Sebagaimana Allah berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin, yang dibawa oleh ruh yang terpercaya, yaitu Malaikat Jibril, atas hatimu, agar engkau menjadi orang-orang yang mengancam dengan bahasa Arab yang jelas. Jadi Al-Quran ini ghairu makhluk. Dan perkataan ini ya disimpulkan dari ayat-ayat Al-Quran dan dikatakan oleh para ulama salaf. Perkataan ulama salaf tentang ini banyak sekali, ya, yang mengatakan bahwa Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Dan orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, itu 500 ulama yang mengatakan Al-Quran itu makhluk adalah kafir. 500 ulama yang telah menghukumi orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk adalah kafir. Bagaimana yang dimuat oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Darinya dimulai dan kepadanya kembali. Saya bawakan satu saja dari perkataan para ulama salaf, ini ada puluhan ya. Di antaranya kata Amr bin Dinar yang termasuk min khiyar a'immatit tabi'in. Kata Amr bin Dinar, adraqtu ashaban nabiy sallallahu alaihi wasallam faman dunahum mundu 70 sana yaqulun Allahul Khaliq wa ma siwahu makhluq wal Qur'anu kalamullah minhu kharaja wa ilayhi ya'ud. Kata Amr bin Dinar, seorang imam dari imam-imam tabi'in, aku menemui para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain mereka sejak 70 tahun. Mereka berkata Allah itu adalah Khaliq dan selain Allah adalah makhluk. Al-Qur'an kalamullah dan darinya keluar dan akan kembali kepadanya. Kemudian juga perkataan Ishaq bin Rahowi, perkataan yang lainnya banyak sekali. Enggak perlu saya bawakan seluruhnya. Ini puluhan ulama yang mengatakan demikian. Dan barang siapa yang mengatakan Al-Quran ini makhluk adalah kafir. Banyak sekali yang mengatakan demikian. Jadi harus kita katakan Al-Quran itu kalamullah. Huruf dan maknanya diturunkan, bukan makhluk. Darinya dimulai dan akan kembali kepadanya. Dan Al-Quran ini mu'jizat. Yang menunjukkan kepada kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menunjukkan kepada kebenaran apa yang dibawa dan kebenaran orang yang membawanya. Jadi Al-Qur'an ini mukjizat yang menunjukkan kepada kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi, yaitu Al-Qur'an dan risalah yang dibawa, dan kebenaran juga orang yang membawanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mahfuzun ila yaumil qiyamah, dan terpelihara sampai hari kiamat. Dasar ayatnya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Dalam surah Al-Hijr ayat berapa? Ayat 9. Kata-kata mahfuzun ila yaumil qiyamah maksudnya sebelum kiamat. Sebelum kiamat ini sudah diangkat oleh Allah. Jadi sebelum kiamat itu akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dijelaskan Rasulullah, diantaranya berapa hadis Rasulullah SAW. Yusra'ana kitabillahi laylan. Fayusbihun nasu laysa fil ardi wala jawfi muslimin minhu ayah. Akan diangkat kitabullah ini satu malam. Kemudian manusia di muka bumi ini tidak ada lagi Al-Quran dan tidak juga di dalam dadanya seorang mukmin. Satu ayat pun tidak ada lagi. Banyak sekali riwayat-riwayat tentang masalah ini. Sebagaimana juga Allah berfirman, dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam surah Al-Isra ayat 86. Wala in syi'na nadhhabanna billadhi awhayna ilaika thumma la tajidu laka bihi alaina wakila. Dan sungguh apabila kami mau, kami akan hilangkan apa-apa yang kami wahyukan kepadamu. Kemudian kau tidak dapati bagimu ini penolong selain daripada kami. Dan surah Al-Isra ayat 86. Ini dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kemudian yang kedua. Jadi yang dimaksud sampai hari kiamat terpelihara itu ya sebelum kiamat sudah diangkat oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala yatakallamu bima sya'a mata sya'a kaifa sya'a wa kalamuhu ta'ala haqiqatan biharfin wa sautin wal kaifiyatu la na'lamuha wa la nakhudu fiha. Allah berkata menurut apa yang ia kehendaki. Kapan saja ia kehendaki. Bagaimana saja ia kehendaki. Wa kalamuhu ta'ala haqiqatan. dan perkataan Allah atau kalamullah ini ta'ala hakikatan, yaitu secara hakikat, biharfin wa sautin, dengan huruf dan suara. Wal kaifiyatu la na'lamunaha wa la naqudu fiha. Sedangkan kaifatnya kita tidak tahu dan tidak boleh kita mempersoalkannya. Sampai sini yang perlu anda ingat bahwa perkataan Allah itu atau firman Allah itu hakikat, dan perkataan kita ini juga yang kita ucapkan, maksudnya perkataan kita mengatakan bismillah umpamanya, ini juga termasuk firman Allah, kalamullah. Sebab yang mengatakan lafzi bil Quran itu makhluk, sudah kita bahas, yang mengatakan lafzi bil Quran itu makhluk termasuk perkataan orang-orang apa, mengikuti perkataan Jahmiyah, sudah pernah kita bahas di dalam Ahlus Sunnah wa Atiqaduddin. Orang yang mengatakan bahwa kita ini berhenti saja, tawakuf, maka orang yang seperti ini namanya Jahmi. Kalau ada yang berkata Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk, wallahu'alam. Apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk, saya tidak tahu. Ini tidak boleh. Orang yang mengatakan begini, ini namanya Jahmi. Jahmiyah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Abi Hatim. Kata Imam Ibn Abi Hatim dalam kitabnya Aslul Sunnah wa Atiqaduddin, وَمَنْ زَعْمَ أَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ فَوَّ كَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ كُفْرًا يَنْكُلُ عَنِ الْمِلَّةِ. Dan barang siapa yang menyangka bahwa Al-Quran makhluk, maka dia telah kafir dengan Allah yang Maha Agung, dengan kekufuran yang keluar dari agama Islam ini. Wa man syakka fi kufrihi mimman yafham fahuwa kafir. Barang siapa yang ragu-ragu tentang kekafirannya dari apa-apa yang ia pahami, maka dia juga kafir. Ini perkataan Imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi dalam kitabnya Aslul Sunnah wa Atiqaduddin. Kemudian kata beliau lagi, wa man syakka fi kalamillahi azza wa jal fawaqafa syakkan fihi yaqulu la adri makhluqun au ghairu makhluq fahuwa jahmi. Dan barang siapa yang ragu-ragu tentang firman Allah, tentang kalamullah azza wa jal, lalu dia tawakuf, ragu-ragu, aku tidak tahu Al-Quran ini makhluk atau bukan makhluk, maka dia termasuk Jahmiyah. Sedangkan Jahmiyah ini dikafirkan oleh para ulama. Kemudian waman waqafa fil Qur'an jahilan ulima wa buddi'a wa lam yukaffar. Dan barang siapa yang tawakuf tentang Al-Qur'an karena bodoh, tidak tahu, jahil, maka harus diajarkan dan dikatakan dia termasuk berbuat bid'ah, tetapi tidak dikafirkan. Waman qala lafzi bil Qur'ani makhluk aw al Qur'an bilafzi makhluk fahuwa jahmi. Dan barang siapa yang lafadku dengan Al-Quran ini adalah makhluk, atau Quran dengan lafadku ini makhluk, maka dia jahmi. Jadi ucapan kita, lafad kita yang keluar membaca Al-Quran bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim, ini juga adalah kalamullah, bukan makhluk. Maka kalau dia mengatakan bahwa lafzi bil Quran makhluk atau Quran bilafzi makhluk, maka dia termasuk jahmiyah. Maka ini harus hati-hati kita. Perkataan Imam Ahmad dan Imam Bukhari, Imam Ahmad Imam Bukhari mengatakan begini, Al-Quranu kalamullah ghairu makhluqin wa as'alul ibadi wa aswatuhum makhluqatun wal abdu yakra'ul Quran fassawtu sawtul qari' wal kalamu kalamul bari. Al-Quran la kalamullah, bukan makhluk. Perbuatan hamba dan suara mereka adalah makhluk. Seorang hamba yang membaca Al-Quran, perkataannya atau suaranya adalah suara orang yang membaca, dan perkataannya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Bukhari. Jadi masalah ini sempat menjadi fitnah. Bahkan banyak ulama yang dipenjara dan ulama yang disiksa dengan sebab mempertahankan akidah Ahlus Sunnah ini bahwa Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Dengan sebab ini saja disiksa para ulama. Pada zaman siapa? Pada zaman khalifahnya siapa? Khalifah Al-Ma'mun. Ya, pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Ahmad sampai dipenjara untuk mempertahankan kalimat ini. Yang kemudian diseret, disiksa dengan tetap mempertahankan ini, yaitu tentang Al-Qur'an kalamullah. Ini merupakan i'tiqad Ahlus Sunnah. Kemudian sekarang masuk yang ketiga. Al-qawlu bi'anna kalamallahi ma'na nafsi au anna al-Qur'ana hikayatun au ibaratun au majazun wa ma ashbahaha dalalun wa zaygun wa qad yakunu kufran. Yang ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa kalamullah ini mempunyai makna nafsi, makna spiritual, atau Al-Quran ini adalah hikayat, cerita, atau ibarat, terjemahan, au majaz atau kiasan, au faiz atau limpahan karunia. Dan yang sepertinya ini adalah sesat dan menyimpang. Dalalun wa zaygun. Wa qad yakunu kufran, dan terkadang kafir keluar dari Islam. Jadi perkataan ini, perkataan mengatakan Al-Qur'an ini adalah makna spiritual, atau Al-Qur'an ini merupakan cerita, atau Al-Qur'an ini adalah terjemahan dari kalamullah, atau Al-Qur'an ini merupakan kiasan, majaz, atau Al-Qur'an ini yaitu limpahan karunia, atau yang lainnya, yang seperti itu perkataan, ini merupakan perkataan yang sesat dan menyimpang. Dan terkadang perkataan ini merupakan perkataan yang kufur. Kemudian yang keempat. Man angkara syai'an minal Qur'ani aw idda'a fihi an-naqsa aw az-ziyadata aw at-tahrifa fa huwa kafir. Dan barang siapa yang mengingkari sesuatu dari Al-Qur'an, barang siapa yang mengingkari sesuatu dari Al-Qur'an atau mendakwakan padanya ada kekurangan atau tambahan atau perubahan, maka dia adalah kafir. Jadi barang siapa mengingkari sesuatu dari Al-Quran, dia ingkari, atau dia mendakwakan padanya itu ada kekurangan, jadi dia mengatakan bahwa Al-Quran ini ada kekurangan, atau dia mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ini ada tambahan, atau mengatakan adanya perubahan, maka yang seperti ini adalah kafir. Jadi tidak boleh diingkari. Seperti orang-orang Syiah mengingkari tentang Al-Qur'an ini, dia mendakwakan ada yang kekurangan, ini dikafirkan. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kata Ali bin Abi Thalib, "Man kafara bi harfin minhu faqad kafara bihi kullahu." Kata Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang kufur satu huruf dari Al-Qur'an, berarti dia telah kufur kepada seluruh Al-Qur'an. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Jadi orang yang mengatakan bahwasanya dia mengatakan adanya kekurangan, dia ingkari, maka dia kufur. Kemudian juga kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, kata beliau, wala khilafa bainal muslimina fi anna man jahada min al-Qur'ani suratan aw ayatan aw kalimatan aw harfan muttafaqan alaihi annahu kafir wa fi hadha hujjatun qati'atun ala annahu hurufun. Kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dan tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin, barang siapa yang mengingkari Al-Quran satu surah, atau satu ayat, atau satu kalimat, atau satu huruf yang sudah disepakati, maka orang ini kafir. Dan ini juga menunjukkan tentang hujah yang pasti bahwasanya Al-Quran itu adalah merupakan huruf. Suara dari Allah dan juga hurufnya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan maknanya dari Allah. Jadi perkataan ini yang mengatakan Al-Quran itu ada kekurangan atau dia ingkari atau ada perubahan, maka dia kafir. Yang kelima. Yang kelima, Al-Qur'anu yajibu ayyufassara bima huwa ma'lumun min manhajis salaf. Yang kelima, Al-Qur'an wajib ditafsirkan. Al-Qur'an wajib ditafsirkan sebagaimana yang sudah diketahui dari manhajis salaf. Jadi Al-Quran wajib ditafsirkan sebagaimana yang sudah diketahui dari manhajis salaf. Jadi Al-Quran itu ditafsirkan dengan Al-Quran. Atau ditafsirkan dengan As-Sunnah. Jadi yang mana saja yang didapati, apakah itu di Quran atau di Sunnah, yang dapat ditafsirnya, maka ditafsirkan dari Al-Quran dan dari Sunnah. Kemudian dari perkataan para sahabat, kemudian dari perkataan para tabi'in, baru ditafsirkan menurut lughatul Arab. Wala yajuzu tafsiruhu birra'yil mujarrad. Dan tidak boleh ditafsirkan dengan semata-mata ra'yu. Dan tidak boleh sekali-kali ditafsirkan dengan semata-mata ra'yu. Dengan pikiran dia, dengan perasaan dia, dengan akal dia ditafsirkan Quran, tidak boleh. Sebagaimana yang kita lihat sekarang ini. Yang dilakukan oleh kaum Mu'tazilah, Aqlaniyun dan yang lainnya yang semisal dengan mereka. Menafsirkan Quran dengan ra'yunya. Fa innahu minal qawli 'ala Allahi bighairi 'ilmin. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Menafsirkan Quran dengan ra'yu. Seperti kita ketika berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah, dia tafsirkan dengan ra'yunya. Ini termasuk berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Berkata atas nama Allah tanpa ilmu termasuk dosa apa? Termasuk dosa besar yang paling besar, bahkan lebih daripada kesyirikan. Sebagaimana disebutkan di dalam surah apa? Ayat di surah Al-A'raf ayat berapa? Berkata sama Allah tanpa ilmu. Ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Rabku telah mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa dan berbuat zalim, atau melewati batas atau mengambil tanpa hak. Dan kau menyekutukan Allah pada apa-apa yang tidak turunkan padanya sultan. Dan kau berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Di sini disebutkan yang terakhir, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Engkau berkata sama Allah tanpa ilmu. Jadi menafsirkan Quran dengan ra'yu ini termasuk min al-qawli 'ala Allah bi ghairi ilmin. Wa ta'wiluhu bi ta'wilatil batiniyyati wa amsalihha kufrun. Dan menta'wilkan Al-Qur'an dengan ta'wil kebatinan dan yang semisalnya termasuk kufur. Jadi menta'wilkan Al-Qur'an dengan ta'wil kebatinan termasuk kufur. Seperti penafsirannya orang-orang tarekat sufi, ada Quran yang zahir, ada Quran yang batin. Atau dia mengatakan bahwa Quran ini ada rumusan. Atau dalam Al-Quran ini isyarat-isyarat. Cuma isyarat saja. Dan yang lainnya. Ini perkataan-perkataan yang seperti ini adalah kufur. Jadi harus ditafsirkan Quran ini menurut manhaj salaf. Karena mereka yang lebih paham tentang Al-Quran, mereka yang lebih tahu tentang Al-Quran, mereka yang sudah mengamalkan isi Al-Quran. Maka dikatakan bahwa salaf itu dalam manhajnya mereka dan akidahnya adalah aslam wa a'lam wa ahkam. Mereka yang lebih selamat, mereka yang lebih tahu, dan mereka yang lebih bijaksana. Ya, ini tentang 5 kaidah atau ringkasan dari masalah Al-Quran, kalamullah atau Al-Quran wal kalam. Ya, sampai di sini. InsyaAllah pada pekan yang akan datang kita lanjutkan lagi dari akidah wasithiyah ini yang sudah masuk kepada bab yang lain atau fasal yang lain atau rukun yang lain. Jadi ini yang terakhir kita bicarakan tentang arkanul iman, yaitu rukun yang pertama, yaitu rukun iman kepada Allah yang juga mencakup rukun iman kepada kitab-kitabnya. Ya, sampai di sini dulu. Karena sudah masuk waktu zuhur, kita cukupkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله عليه وعلى آله وسلم.